أصحابه من والهم ما بعد. قال الشيخ رحمه الله: ولما ذكر نبوة الأنبياء عموما ذكر من خواصهم النبيين الكريمين نوحا وإبراهيم اللذين جعل الله النبوة والكتاب في ذريتهما. Setelah memaparkan Nubuwwatul Anbiya secara umum, Allah menyebutkan sebagian dari khawasihim, orang-orang khusus yang istimewa dari kalangan para nabi dan anbiya, yaitu dua nabi yang mulia, Nuh wa Ibrahim, yang Allah jadikan an-nubuwwah dan kitab ada di antara keturunan mereka berdua. Faqala, Allah berfirman, wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan telah kami jadikan pada keturunan keduanya an-nubuwwah dan al-kitab. Semua nabi yang ada itu adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam, dan itu pun keturunan Nabi Nuh dari putranya Sam bin Nuh. Semua anbiya wa rasul itu dari keturunan Sam bin Nuh, termasuk Nabi Ibrahim. Sananya nasab beliau sampai kepada Nabi Nuh itu dari Sam. Ini tiga putra Nabi Nuh yang beriman, yang Allah selamatkan bersama Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang beriman yang lainnya, itu yang tinggal dan itu yang melahirkan para namanya ini bangsa-bangsa seluruh dunia. Di antara mereka yang menjadi nabi adalah keturunan dari keturunan Sam bin Nuh. Ay al-amiya al-mutaqaddimin, nabi-nabi yang terdahulu, wal mutaakhirin, dan yang datang belakangan, yakni setelah Nabi Nuh, semuanya setelah Nabi Nuh, yang datang belakangan itu ini dekat mungkin ini Pak ini setelah Nabi Musa atau setelah Nabi Musa ataupun yang sebelum Nabi Musa dan sebelum Nabi Ibrahim, itu adalah kulluhum min dzurriyyati Nuh wa keturunan Nabi Nuh. Ada yang setelah Nabi Ibrahim, yang datang belakangan itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nah, wa kadzalikal kutub, demikian pula kitab-kitab, kulluha nazalat ala dzurriyyati hadzaini nabiyyaini al-karimain, demikian pula kitab-kitab semuanya turun kepada keturunan dua nabi yang mulia ini. Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an itu turun setelah kedua nabi. Nah, maksudnya ini keturunan dari keturunan dua nabi yang mulia ini. Faminhum, di antara mereka, mimman arsalna ilaihim rusul, ini dari orang-orang yang telah kami utus kepada mereka rasul-rasul, muhtad, ada di antara mereka yang mau mengambil petunjuk, yang mau beriman, bidakwatihim, dengan seruan para nabi tersebut, munqadun li amrihim, tunduk, taat, patuh kepada perintah-perintah mereka, para anbiya tersebut, murtashid, mustarshidun, mau mengambil bimbingan, bihudahum, dengan petunjuk dan bimbingan para anbiya wa rusul. Ini artinya orang yang muhtad. Orang yang muhtad itu yang mau menerima petunjuk, yang mau tunduk kepada perintah-perintah para nabi dan rasul. Wa katirun minhum fasiqun, akan tetapi ternyata seiring dengan itu banyak pula dari mereka yang fasik. Banyak dari mereka ay kharijuna min an ta'atillahi wa ta'ati rusul wal anbiya. Banyak dari mereka yang keluar, banyak dari mereka yang melenceng, menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan para rasul dan anbiya. Kama qala ta'ala, sama seperti firman Allah dalam surat Yusuf, wa ma aktsarun nas walau harasta bimumin. Dan tidaklah manusia itu mayoritasnya, walaupun engkau sangat antusias, walaupun engkau sangat ingin, mereka, nah, mayoritas mereka tidaklah beriman. Qala tsumma qafaina, Tsumma qaffayna ay atba'na. Kami susulkan, kami iringkan, ala atharihim, mengikuti jejak mereka, birusulina, dengan rasul-rasul kami. Kami susulkan, kami iringkan setelah mereka, yaitu dengan rasul-rasul kami, wa qaffayna bi Isa bin Maryam, dan kami susulkan mereka dengan Isa, Isa bin Maryam. Khassallahu Isa alaihi salam li'anna siyaq ma'an nasara alladhina yaz'umuna ittiba'a Isa alaihi salam. Allah khususkan penyebutan Nabi Isa di sini. Nah, karena siap susunan ayat itu dan dialog ditujukan bersama orang-orang Nasara yang mereka itu menganggap bahwa mereka mengikuti Nabi Isa alaihi salam. Karena mereka mengira bahwa mereka itu mengikuti Nabi Isa. Wa atainahul Injil, dan kami telah turunkan Injil kepada, berikan Injil kepada Nabi Isa. Alladhi huwa min kutubillahil fadilah, yang termasuk diantara kitab-kitab Allah yang utama. Taurat, Injil, Zabur, dan Injil. Serta Al-Quran. Ini kitab-kitab yang mulia. Wa ja'alna fi qulubil ladina taba'u ra'fatan wa rahmah. Kami jadikan, kami letakkan di dalam hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa itu ra'fah, lemah lembutan, warahmah, kasih sayang. Kama qala ta'ala, juga sama seperti yang dalam ayat yang lain surah Al-Maidah, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanul yahud wal ladina asyraku. Kamu betul-betul dapati, ini sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala, sumpah Allah dan penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti, pasti sungguh kamu akan dapati, kamu pasti dapati orang yang paling yang keras, yang paling sengit, yang paling besar permusuhannya, perseteruannya, kedengkiannya terhadap orang-orang yang beriman, terhadap orang-orang yang bertauhid adalah al-Yahud. Adalah al-Yahud walladzina asyraku, dan orang-orang musyrikin. Sepanjang, ini berarti apa? Sepanjang masa sampai kiamat, orang-orang yang paling benci kepada dakwah tauhid, yang paling sengit bermusuhi dakwah tauhid, dan orang-orang yang membawa dakwah tauhid adalah orang-orang Yahud dan orang-orang yang musyrikin. Apakah mereka itu yang menyembah patungnya? Apakah mereka itu yang menyembah kuburannya? Atau orang-orang yang yakni mereka itu selantiasa beribadah kepada segala sesuatu selain Allah? Para penyembah kubur ataupun penyembah patung, sama. Mereka yang yakni menyatakan apa, bertawassul kepada Allah dengan wali-wali, habaib-habaib, yang menyerahkan ibadah-ibadah kepada makhluk, mereka itu paling sengit dan paling benci kepada dakwah tauhid. Dan ini kita sudah kita lihat ya di zaman yang belakangan ini. Yang paling sengit terhadap dakwah tauhid adalah imma orang-orang Yahudi atau orang-orang dan orang-orang musyrikin. Wala tajidanna aqrabahum mawaddah, dan kamu pasti dapati orang-orang yang paling dekat kepada mereka mawaddah, kasih sayangnya, lilladina amanu, kepada orang-orang yang beriman, alladina qalu inna nasara, yaitu orang-orang yang mengatakan dirinya nasara. Dzalika biannahum minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Karena di antara mereka ada orang-orang qissisin, pendeta-pendeta, ruhban, rahib-rahib, ahli-ahli ibadah, wa annahum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Nah, wallahu alam, kalau ini disebutkan oleh para ulama. Nah, yakni mungkin di masa-masa Rasulullah SAW mereka masih orang-orang Nasrani itu ya, orang-orang yang dekat. Tapi setelah ini mereka berpan, sebagian ulama menyebutkan juga ketika menerangkan firman Allah, ghairil maghdubi alaihim, an-nasara pun juga sekarang ini orang-orang yang termasuk maghdub. Nah, kan ya. Walihada kana an-nasara aliyan min ghairihim. Oleh karena itu pula orang-orang Nasrani itu adalah orang yang paling lembut dibandingkan mereka, quluban, hatinya. Hina kanu ala syariati Isa. Ya, ini ketika ini diikat oleh Nabi, oleh beliau rahimahullah. Hina kanu ala syariati Isa alaihi salam. Ketika mereka betul-betul berada di atas syariat Nabi Isa, mereka adalah orang-orang yang lembut. Ya, terus sekarang, seperti yang dijelaskan pada sebagian ulama. Sekarang mereka, siapa di antara mereka yang berada di atas syariat Nabi Isa? Nah, semua di atas syariatnya Paulus, Yahudi. Ya, dan yang musyrik. Nah, dia menyatakan Allah itu salah. Walaupun, ketika itu di zaman itu, mereka itu dalam keadaan seperti itu menganggap Nabi Isa putra Allah Ta'ala, Allahumma yaqulun, mereka kebanyakan jadi selebihnya dalam keadaan mereka meyakini bahwa mengikuti syariat Nabi Isa Masih. Masih artinya mengikuti sebagian dari syariat Nabi Isa, sehingga ada ketika mereka didatangkan kepadanya ayat, orang-orang Nasrani, Najran itu tunduk mereka kemudian mau beriman, bahkan juga seperti yang dialami oleh para sahabat yang di Habasyah. Najasyi yang dibacakan ayat-ayat Allah di hadapan mereka menangis karena mengenal itu adalah seperti yang dibawa oleh Nabi Isa. Warafah bin Naufal yang ketika itu masih dalam Rasulullah baru diangkat sebagai Nabi, mengakui itu adalah Namus yang pernah turun kepada Nabi Musa. Qala warahbaniyatan ibtada'uha, dan adapun rahbaniyah, kerahiban yang mereka ada-adakan, warahbaniyah ay al-ibadah, ini ibadah, fahum ibtada'u minha min indi anfusihim ibadatan, ini mereka ada-adakan sendiri, ini dari diri mereka, wa wadzafuha ala anfusihim, mereka tugaskan, mereka jadikan beban tugas bagi diri mereka sendiri. Waltazamu lawazim ma katabahallahu alaihim wala faradaha. Jadi mereka mengilzamkan dirinya menetapkan bahwa dirinya harus melaksanakan ibadah tersebut. Kependetaan, ini ke biar jadi hidup dalam biara, menyendiri, menjauh dari manusia. Ini tidaklah pernah Allah tetapkan atas mereka sedikit pun, dan tidak pernah Allah wajibkan hidupnya ini dalam biara seperti itu, tidak pernah ditetapkan oleh Allah, tidak menikah atau ibadah yang lainnya. Bal humul ladzina iltazamu biha min tilqa'i anfusihim, bahkan mereka sendiri yang mereka ilzamkan diri mereka ibadah-ibadah tersebut dari diri mereka sendiri. Qasadahum bidzalika ridallahi ta'ala, dengan niat waktu itu masih untuk mengharapkan ridha Allah. Wa ma'a dzalika, namun demikian, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, mereka sama sekali tidak mampu, tidak menjaganya dengan sebenar-benarnya, tidak memperhatikannya dengan sebenar-benarnya. Maqamu biha wala addu haquqaha, mereka tidak bisa menjalankannya dan tidak pula menunaikan hak-haknya untuk ibadah tersebut. Maka saru min wajhain, akhirnya mereka jatuh dalam sikap merendahkan atau kurang, tidak sempurna di dalam menunaikan ibadah tersebut yang mereka buat ini. Min jihati anfusi, min jihati ibtida'ihim, ini yang pertama, dari sisi mereka mengadang-adakannya, tidak pernah ada contohnya dan tuntunannya dari Nabi Isa alaihi salam, hidup sendirian. Wa min jihati adami qiyamihim bima faraduhu ala anfusihim, dan dari sisi tidak adanya mereka melaksanakannya dengan apa yang mereka wajibkan sendiri dari diri mereka. Pertama dari mereka berbuat bid'ah, kemudian mereka tidak menyempurnakannya, tidak melaksanakannya dengan sempurna, kewajiban yang mereka buat sendiri. Fahadihil hal hiyal ghalib min ahwalihim, inilah keadaan yang umumnya menimpa mereka. Nah, ini seperti ini juga diingatkan oleh Rasulullah SAW. Inna hadhid din adhadad din nam yusur, agama ini mudah, tapi jangan dibikin mudah, diremehkan, direndah-rendahkan, dipermudah, artinya dianggap kemudahan-kemudahan yang sudah jelas itu jangan dibuat lentur lagi. Apa yang mudah rusak di dalam agama, terima. Rasulullah mengingatkan, man syaddada suddid, siapa yang berusaha untuk memberat-beratkan diri, dia akan dikalahkan, dia akan dikalahkan. Seperti sebagian sahabat yang ingin meniru ibadah Rasulullah SAW yang mereka anggap kuranglah. Dalam keadaan Rasulullah sederhana ibadahnya. Nah, mereka ingin lebih ketat karena mereka Rasulullah sudah diampuni, maksum, kita ini siapa. Akhirnya mereka bertekad untuk melakukan ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Sampai akhirnya di antara mereka, seperti dalam riwayat kita dapatkan, Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma menyesal, seandainya dulu saya terima rukhsah dari Rasulullah. Kenapa? Ingin memberatkan diri untuk taqarruban ilallah, kalahkan. Ada hal-hal yang mereka tidak mampu untuk melakukan yang lebih baik, lebih sempurna. Nah, ini para sahabat-sahabat yang mereka minal fuqaha di kalangan sahabat, bahkan di antara mereka ada yang tidak menjalankan misalnya apa, puasa sunnah misalnya. Kenapa? Ada ibadah lain yang lebih besar yang mereka enam lirik, artinya mereka jalankan. Seperti Ibn Mas'ud sampai Ali sering dikenal mungkin apa namanya, mungkin sangat-sangat jarang puasa sunnah karena ada ibadah lain yang dikejar oleh beliau, dakwah, jihad fisabilillah, nah, menyampaikan ilmu. Qala wa minhum man huwa mustaqimun ala amrillah, walaupun di antara mereka ada yang tetap kokoh istiqamah di atas perintah Allah. Wa li hadza qala, karena itulah Allah berfirman, fa atainal ladina amanu minhum ajrahum, maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka yang tetap kokoh dan tunduk pahala mereka di ai alladziina aamanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'imanihim bi Isa, bersamaan dengan mereka beriman pula kepada Nabi Isa. Mereka tahu inilah yang diberitakan oleh Nabi Isa kepada mereka. Farklit, ini farklit ini istilah dalam bahasa mereka yang artinya adalah Ahmad yang disebutkan oleh Nabi Isa dalam seperti firman Allah dalam surat Al-Saff. Ya, nam. Wa seperti kata beliau, wa mubasyiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad. Nam. Jadi istilah dalam bahasa mereka namanya farqlit. Qala alladziina aamanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma imanihim bi Isa. Kullun a'taahu Allahu 'ala hasabi imani. Masing-masing semuanya mereka diberikan oleh Allah sesuai dengan keimanan mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, tapi kebanyakan mereka yang menyatakan dirinya mengikuti Nabi Isa ini, beriman kepada Nabi Isa, fasik, keluar dari ketaatan. Mayoritas mereka ingkar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih. Ini ditujukan untuk ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, berimanlah kamu dan bertakwalah kamu kepada Allah dan berimanlah kepada rasulnya. Niscaya Allah akan berikan kamu kiflain min rahmati, dua kali lipat rahmatnya. Wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah jadikan untuk kamu cahaya yang dengan cahaya itu kamu berjalan dalam kehidupan ini dan Allah mengampuni kamu. Sungguhnya Allah Maha mengampun lagi Maha penyayang. Li'alla ya'lam ahlul kitabi alla yaqdiruna 'ala syai'in min fadlillah. Supaya orang-orang ahlu kitab itu tahu bahwa mereka tidak kuasa untuk menahan artinya punya urusan, punya andil menentukan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mereka memberi atau mereka menahan karunia Allah tersebut, baik itu berupa kebaikan dalam bentuk wujud keimanan, ketakwaan, keimanan ataupun yang lainnya. Wallahu wa anna al-fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Sungguhnya fadl, keutamaan itu di tangan Allah, di sisi Allah. Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa hadha al-khitab yuhtamal annahu khitabun li ahli al-kitab alladziina aamanu bi Musa wa 'Isa 'alaihi masalam. Nah, pembicaraan ini, dialog ini ada ihtimal. Boleh jadi ditujukan kepada ahli al-kitab yang beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihim assalam. Dan ini di zaman itu memang langka. Kata Rasulullah SAW, seandainya 10 saja ulama-ulama mereka beriman, dalam riwayat disebutkan seandainya 10 saja di antara ulama-ulama mereka itu beriman, niscaya seluruh Yahudi dan Nasrani beriman. 10 saja. Tapi ternyata sangat langka mereka yang beriman kepada Rasulullah. Di antaranya cuma Abdullah bin Salam. Nah, ini di antara ulamanya, tapi itu pun setelah mereka tahu Abdullah bin Salam beriman, mereka justru mencacinya. Nah, supaya kita ingat dalam hadis-hadis Rasulullah menerangkan bahwa permusuhan orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin bukan dalam urusan dunia. Ya, permusuhan mereka kepada Islam adalah karena Islam. Dengki mereka terhadap Islam, dengki mereka terhadap kaum muslimin yang dilebihkan oleh Allah, dan dengki mereka kepada orang-orang Arab yang Allah utamakan. Allah cabut nikmat dari mereka dengan mencabut, menghentikan nubuah karena kejahatan mereka, kufuran mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang mereka anggap terbelakang. Jadi justru dari muncul dari kalangan Arab. Nah, Allah muliakan orang-orang Arab dengan Islam. Ini juga diantara yang membentuk mereka apa kedengkian dan permusuhan mereka. Nah, qala ya'muruhum an ya'malu bi muqtada imanihim. Allah perintahkan mereka untuk menjalankan, untuk mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi dari keimanan tersebut. Bi ayy yattaqullah. Yaitu dengan bertakwa kepada Allah. Fayatruku ma'asiyah. Ini dengan kemudian apa bukti lanjutan dari takwa tersebut. Tandanya dia adalah mereka tinggalkan kedurhakaan kepada Allah. Mereka jauhi semua bentuk keingkaran kepada Allah. Baik itu kekufuran, dalam bentuk kekufuran, kesyirikan, ataupun kebinahan, ataupun kemaksiatan yang lainnya, dosa-dosa besar, ataupun yang lain. Wa yu'minu bi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perintahkan untuk mereka beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum in fa'alu dhalik a'tahumullahu kiflain min rahmatih. Kalau mereka melakukannya, kalau mereka mau beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka mau tunduk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepada mereka dua kali lipat rahmatnya. Ay nasibain minal ajr. Dua bagian dilipatkan untuk mereka rahmat pahala. Nasibun ala imanihim bil anbiya'i al-aqdamin, bagian yakni pahala yakni sebagai menjadi balasan atas keimanan mereka kepada nabi sebelumnya, nabi yang terdahulu. Wa nasibun ala imanihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bagian ketika keimanan mereka atau pahala atas keimanan mereka dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhtamal, bisa juga bahwa ayat ini ditujukan an yakunul amru amman yadkhulu fihi ahlul kitab wa ghairuhum. Berlaku umum, masuk ke dalamnya ahlul kitab juga orang-orang yang lain selain mereka. Wa hadha zahir. Ini secara zahir demikian. Wa anna Allah amarahum bil imani wa taqwa alladhi yadkhulu fihi jami'ad din. Alladhi yadkhulu fihi jami'ud din. Nah, Allah perintahkan mereka untuk beriman wa taqwa yang masuk ke dalamnya semua perkara-perkara agama. Artinya permasalahan baik itu tingkatannya al-ihsan amma seperti diterangkan oleh Syekh beliau sini, zahiruhu wa batinuhu. Amalan-amalan yang sifatnya lahiriah, perkara-perkara agama yang sifatnya lahiriah. Nah, maupun yang batin, keimanan, ketakwaan, amalan-amalan hati, tawakal, khasyah, khauf dan seterusnya. Usuluhu wa furu'uhu. Baik yang merupakan prinsip pokoknya, keimanan kepada Allah dan malaikat atau rukun iman yang 6 dan furu'nya, cabang-cabang dari keimanan tersebut. Bukti-bukti tanda-tandanya berupa amalan-amalan. Wa annahum in imtathalu. Dan kalau mereka itu melaksanakannya, kalau mereka menjalankannya, hadzal amr, perintah-perintah tersebut, al-azim yang besar ini, a'tahumullah, Allah berikan kepada mereka kiflaini min rahmati. Dua kali lipat atau dua bagian dari rahmatnya. La ya'lamu wasfaha wa qadrahuma illallah ta'ala. Tidak ada yang tahu sifatnya, tidak ada yang tahu keadaannya, ukurannya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ajrun ala imani wa ajrun ala taqwa. Pahala atas keimanan dan pahala atas ketakwaan. Au ajrun ala imtithalil awamir wa ajrun ala ijtinabin nawahi. Atau bisa juga maknanya pahala karena mereka menjalankan perintah, dan pahala karena mereka menjauhi larangan-larangan. Au anna tathniyatal murad biha tikrarul ita' marratan ba'da ukhra. Atau disebutkannya dua bentuk musanna di dalam ayat itu kiflain, yaitu untuk menunjukkan bahwa yang maksud di sini adalah tikrarul ita', yakni diulang-ulangnya pemberian marratan ba'da ukhra karena mereka beriman. Ini atau ini menunjukkan bahwa mereka mendapatkan rahmat itu berulang-ulang terus-menerus. Qala, tapi yang lebih dekat yang sering disebutkan oleh para ulama ayat ini untuk yang pertama. Insyaallah. Nah. Jadi beliau kebiasaan para ulama kalau memang dua makna itu sahih ya dan didukung dari susunan ayat, maka mereka kadang sering seperti beliau memaparkan dua-duanya untuk menunjukkan bahwa yang ini pun mungkin memang demikian, yang atas apa juga demikian. Nah, untuk menjamak supaya tidak ditutup kemungkinan salah satunya sehingga hanya tertuju pada satu makna. Qala wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan kami ini Allah jadikan untuk kamu cahaya yang kamu berjalan dengannya. Yu'tikum ilman. Yani cahaya ini maksud adalah ilman wa hudan wa nuran tamshuna bihi fi dhulumatil jahl wa yaghfir lakum sayyi'at. Dan Allah berikan kepada kamu ilmu, petunjuk dan cahaya yang kamu berjalan dengannya di dalam kegelapan kejahilan. Wa yaghfir lakum dhunubakum as-sayyi'at. Dan Allah tutupi, Allah maafkan dan Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kamu. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Fala yastakthir hadza thawab ala fadlil 'adzim. Janganlah kamu menganggap ini banyak. Ini hadza thawab ala fadlil fadlil 'adzim. Ini pahala yang diberikan oleh Allah yang memiliki karunia yang sangat besar. Alladzi amma fadluhu ahli samawat wal ard, yang karunianya, keutamaannya itu meliputi seluruh penduduk langit dan bumi. Fala yakhlu makhluqun min fadlihi tarfat ain wala aqal min dhalik. Ini tidak ada satupun makhluk yang lepas, yang tidak mendapatkan karunia dari Allah sekejap mata pun, dan tidak pula ada yang aqal min dhalik, yang sangat, yang kurang dari itu. Artinya yang sama sekali tidak mendapatkan yakni karunia dari Allah, bahkan benda-benda mati sekalipun. Qala wa qaluhu li alla ya'lam ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah ay bayyana lakum faddalna fadlana wa ihsanana liman amana imanan 'aman. Kami jelaskan kepada kamu karunia kami, kebaikan-kebaikan kami untuk orang-orang yang beriman dengan iman yang umum. Wattaqallaha wa amana bi rasulih, yang bertakwa kepada Allah dan beriman kepada rasulnya. Li ajli anna ahlal kitab yakunu ladaihim ilmun bi annahum la yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Karena ahlul kitab itu yakni mereka memiliki ilmu bahwa mereka sama sekali tidak kuasa. Nah, yakni terhadap yakni sedikit pun terhadap karunia Allah. Artinya mereka tidak punya kekuasaan untuk menahan atau memberi. La yahjuruna ala Allahi bihasabi ahwa'ihim wa uqulihim mufasidah. Mereka tidak bisa menghalangi Allah untuk yakni apa namanya memberi atau pemenahan yakni pemberian ya, karunia Allah itu tidak ada yang bisa membatasinya. Seperti kalau gambarannya doa seorang apa namanya badu yang ketika dia buang air di masjid Rasulullah, kemudian di apa namanya para sahabat ingin mencegahnya, Rasulullah melarang. Kemudian dia dipanggil oleh Rasulullah, dinasihati, lalu dia berdoa, Allahummarhamna, Allahummarhamni wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa la tarham ghairana. Nah, ini yahjur namanya. Dia hanya membatasi. Kata Rasulullah, kamu membatasi yang luas. Nah, ini mereka ahlul kitab sama sekali tidak bisa menahan mencegah Allah. Dia menuruti hawa nafsu dan akal mereka yang rusak. Seakan-akan bahwa mereka itu ingin bahwa Allah membatasi karunia, keutamaan itu untuk mereka saja. Nah, jangan yang lain. Nah, seperti badui ini tadi. Qala fayaqulun la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Nah, sampai tingkatan seperti itu. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang Yahudi dan atau Nasrani. Nah, ini mereka. Karena mereka menganggap karena kejahilan dan hawa nafsu mereka, apalagi orang-orang Nasrani menganggap bahwa nah, apapun yang mereka perbuat, karena dosa-dosa dan kesalahan mereka sudah ditebus. Nah, sudah ditebus dengan pengorbanan Nabi Isa. Nabi Isa nah, masih hidup sampai sekarang. Tidak ada yang menebus. Ya, nah, tidak menjadi tebusan bagi siapapun. Qala, nah mereka yatamannawna 'ala Allahil amani al-fasida. Mengangan-angankan kepada Allah itu angan-angan yang rusak. Makanya sering dia ditantang, ya, dihadapkan mereka. Selain kulhatu burhanakum, mana buktinya? Nah, ketika mereka menganggap bahwa mereka ini adalah apa nah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, nah mereka diajak, ditantang oleh, nah diperintahkan oleh Allah untuk diminta. Kalau memang kalian itu betul-betul mendapatkan surga, mendapatkan surga dan selamat dari neraka, karena dengan anggapan kalian sudah ditebus, nah mintalah kematian kepada Allah. Cepat-cepatlah minta masuk surga. Mintalah cepat-cepat masuk surga. Ya, ini dengan kematian. Mintalah cepat-cepat dimatikan. Kalau memang surga itu yang kalian dapatkan. Nah, Allah menyebutkan wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Wala yatamannaunahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bidzalimin. Karena mereka tidak akan berani. Nah, upaya-upaya mereka untuk hidup selama itu luar biasa. Diet, ya, upaya dengan menjaga makanannya, kesehatannya, olahraganya, rumah sakitnya, penelitian-penelitian untuk mencegah supaya manusia itu tidak mati-mati, panjang umurnya, ya, untuk apa namanya, bisa untuk menebus dirinya dari hukuman dan adab Allah. Nah, ini. Nah, setelah Allah Rasul memerintahkan Rasul melakukan meminta mereka meminta supaya dimatikan. Kalau memang kalian dapatkan surga, kalian diampuni, yakni kalian adalah kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, mintalah kematian. Nah, ini tidak akan mungkin mereka lakukan. Fa akhbarallahu taala annal mu'minina bi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muttaqina lillah lahum kiflan min rahmatih. Maka Allah terangkan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertakwa kepada Allah, mereka itu mendapatkan dua bagian dari rahmatnya. Wa nur, dapatkan cahaya, wa maghfirah, dan ampunan. Razman ala unufi ahli kitab. Ya, walaupun orang-orang ahli kitab itu tidak suka, tidak senang. Nah, walaupun mereka tidak menginginkan. Waliya'lamu, dan supaya mereka tahu, annal fadla biyadillah yu'tihi man yasha', bahwa karunia itu Allah memberi hidayah, orang itu menerima tunduk kepada Islam, kemudian menjalankan syariat Islam, menerima hidayah, menerima Al-Qur'an, itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Mimman iqtadat hikmatuhu ta'ala. Ini sebagai bentuk yang sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, ay yu'tiyahu min fadlih. Yani Allah berikan dia sebagian dari karunia-Nya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan bahwa Allah memiliki karunia yang sangat besar. Alladzi la yuqadir qadrahu. Yang tidak mungkin bisa ditentukan, diukur nilainya, besarnya, jumlahnya. Wallahu a'lam bishawab. Qala Syekh rahimahullah, "Tamma tafsir surah Al-Hadid walillahil hamdu wal minna walhamdulillah." Sudah 5 juz kita lewat. 4 juz ya. Baru 4 juz. Tinggal terakhir juz 25 insyaallah. 26 setelah itu insyaallah kita ke depan.